Cus. Jone kocok dewe, orang mikir kancane, tumindah sang ngarepe. Mantan sang kemlunyu, kau merebut pacarku. Nusuk dari belakang, ah mana ku tahu. Seakan kau Arjuna, padahal engkau pabu. Rangan gue sopan santun, kau dustai diriku. Satenane hatiku loro, nange aku mencoba. Sing rugi nek awakku pancen kowe koyo nek utangmu kok tak mendang. semuanya kembali.